lagu ini alus hati timang skala sedihmu sebagai suatu redam peri sebagai sampul diriku Adinda sayang. Lagu ini elus hati timang skala sedihmu sebagai suatu redam perih sebagai sampul diriku yang kau sayang saja terbitkan ramu di perinya hatimu pejamkan matamu sandarkan bebanmu masih ada yang lain sebelum kau terlelap Lagu ini elus hati timang skala sedihmu sebagai suatu redam perih sebagai sampul diriku lagu Jamkan matamu, sandarkan bebanmu. Masih ada yang lain, masih ada yang lain, yang lain. Lagu ini elus hati. Sebagai